الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وارشده إذا ما هو أنفع ini belum dibaca ya. Sudah belum? Belum. Coba baca Rabi. Warshadu ila ma huwa anfa'u minha. Ayo. Hah? Ini udah. Wah, kata Anwar belum. Yang mana berarti sekarang? Yang mana para kalimatnya, Pak? Hah? Walhammu walhasnu itu sudah ifad. Ayo. Oh, Anwar lah benar nih kasih tahu ini. Walhammu walhasnu. Walhammu walhasnu yud'ifan. Ada apa yud'ifu? Terus. Yud'ifan al-azmu. Al-azma. Yud'ifan al-azma. Wa yuhinan al-qalba. وَيَحُولَانِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْإِجْتِهَادِ بِمَا يَنْفَعُهُ فَهُمَا حَمْلٌ ثَقِيلٌ عَلَى حَمْلٌ ثَقِيلٌ عَلَى ظَهْرِ السَّائِرِ نعم وَمِنْ حِكْمَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تَصْرِيحُ هَذَيْنِ جندين على القلوب المعرضة عنه المعرضة ليردها عن كثير Hey, maju jangan ada di belakang. Salut tu. Mas Dimas Ilham maju. Ini Arif. Pak Yanto jauh sekarang. Gak boleh jauh. Ngapain juga jauh. Terus. ولا تزال هذه القلوب في هذا السجن حتى تخلص إلى قضاء التوحيد والإقبال على الله ولا سبيل إلى خلاص القلب من ذلك إلا بذلك ولا بلاوة إلا بالله وحده فإنه لا يوصل إليه إلا هو ولا يدل عليه إلا هو وإذا أقام العبد في أي مقام كان فبحمده وحكمته أقامه فيه أقامه فيه ولم يمنع العبد حقا هو له بل منعه ليتوسل بل منعه ليتوسل إليه بمحابه فيعطيه وليرده إليه وليعزه بالتذلل له Yugni berarti ketika mansub dengan fathah zahirah karena khafif. Terus bil iftiqari ilaihi waliyajburahu min inkisari baina yadayhi. Berikutnya qala rahimahullah taala walhammu walhazan kegelisahan kemudian kesedihan yud'ifani al-azman. Keduanya benar-benar melemahkan tekad. Keduanya melemahkan tekad. Itu. Kemudian wa yuhinanil qalba. Ya. Dan menghinakan kalbu. Menghinakan kalbu. Ini mengenai sedih dan gelisah. Meruntuhkan kalbu. Kemudian wa yuhala wa yahulan hal yahulu bainal abdi wa bainal ijtihad, dan menghalangi seorang hamba ya dari berusaha dan berijtihad bersungguh-sungguh ya, dan fima yanfa'uhu dari bersungguh-sungguh dan melakukan upaya yang bermanfaat untuk diri dia. Fahuwa hamdun sakirun ala dhahri sa'iri. Ya. Dan ini merupakan beban yang berat yang berada di atas punduk sa'ir. Ya, orang yang sedang mengembara, begitu kurang lebih maknanya. Nah, ya, kalau udah bertekad, udah bertawakal. Kata Allah, apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbu al-mutawakkilin. Ya. Maka harus ada tekad yang kuat. Jangan boleh dilemahkan oleh sedih dan galau. Ya, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'id billah wa la ta'jiz. Ya, jangan lemas, udah minta tolong aja pada Allah, bersemangat. Ya, nah nanti kalau ada galau, sedih, ini akan menimbulkan taradud, akan menimbulkan syak, ragu, bimbang. Ragu, bimbang itu semua dari setan. Ya, itu semua apa? Dari setan. Kenapa? Karena sudah dihadirkan kesedihan. Nah, sehingga seorang mukmin akan terhalang dari menggapai hal-hal yang bermanfaat. Seorang mukmin akan kehilangan momen-momen di mana dia bersemangat dalam perkara kebaikan. Kenapa? Sudah diputus duluan sama setan. Ya, sehingga hilang azam dia. Hilang kesungguhan dia untuk melakukan hal-hal yang bernilai positif buat dunia dan akhiratnya. Nah. Wa min hikmatihi al-aziz al-hakim taslitu hadaini al-jundaini al-qulub al-mu'ridatu anhu. Namun di antara hikmah Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana, ya, ialah taslitu hadaini al-jundain al-qalbi. Yaitu Allah penguasaan ya, terhadap dua jundain, dua pasukan. Ya, ini tanda kutip tentunya ya. Dua pasukan pada kolbu, ya, al-mu'ridah anhu, dua pasukan dari kolbu pun yang berpaling dari Allah, ya, liyaruddaha an katsirin min ma'asiha, ya, untuk menolaknya, menyanggahnya, ya. Dari sekian banyak yang bermaksiat kepadanya, wala tazalu hadhil qulubu fi hadha sijni, dan kalbu itu terus nantiasa berada di dalam penjara tersebut, hatta takhlusu ila qada'i tauhid, ya, hingga dia sanggup membebaskan diri, ya, ila qada'i tauhid, menuju realisasian tauhid, ya, wal ikbali ala Allah, dan menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dalam ibadah. Ya. Jadi penguasaan terhadap dua al-jundain. Al-jundain itu tadi al-hammu wal-huzn. Wal-haznu wal-hazan. Nah itu dua. Dua pasukan di kolbu yang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dua pasukan ini, dua prajurit ini, prajurit kegelisahan dan prajurit kesedihan menguasai kolbu hamba. Ya, maka jadilah sang hamba dikuasai oleh dua prajurit ini, kegelisahan dan kesedihan. Maka sang hamba terus dilanda khauf, ketakutan. Ya, sehingga dia enggak bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena dicegah oleh dua pasukan tadi. Nah, kemudian solusinya adalah at-tauhid. Yaitu apa? Maksudnya di sini tauhid, ya, ila qada'i tauhid. Membebaskan yaitu dengan ridho terhadap tauhid. Yaitu apa? Tauhid di sini maksudnya ridho dengan segala qada' dan qadar. Dengan segala qada' dan qadar. Hal-hal yang menimpa kita dari hal-hal yang tidak kita sukai, maka datanglah dua prajurit yang mengerikan. Yang bernama Al-Hazan, yang kedua yang bernama Al-Ham. Kegelisahan dan kesedihan. Yang dua prajurit ini akan terus menyelimuti kita. Sehingga terhalanglah amal-amal kebaikan. Terhalanglah move on. Sikap move on gitu. Sikap move on terhalang. Sehingga kita selalu dikenang terpuruk oleh kesedihan dari hal-hal yang buruk menimpa barusan tadi. Maka datanglah solusinya, yaitu apa? Tauhid. Maksudnya apa? Rela, legowo, menerima takdir dengan segala ketentuan Allah tadi. Qadarullah wa masyafa'at. Itu semua takdir Allah. Sehingga seorang hamba bangkit. Dan tahu itulah takdir Allah. Dan dia tidak bisa memutar waktu ke belakang. Ya, dan itu hanya nyanyiin waktu. Seolah-olah kalau ya, seandainya begini itu tidak terjadi. Padahal itu sudah pasti terjadi. Nah, ini tauhid dan tawakal kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Ya. Maka tauhid inilah yang membuka ya belenggu-belenggu itu semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini adalah orang yang senantiasa, gambaran orang yang senantiasa berkaitan dengan Allah, bergantung pada Allah. Ya. Ya, Allah sebutkan hal ini, inna madarikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhawfuhum wa khawfuni in kuntum shadiqin. Itu hanya yukhawifu awliya'ahu. Inna madarikum syaitan itu cuma setan yang menakut-nakuti hamba wali-walinya. Ya. Fala takhawfuhum wa khawfuni. Dan Allah juga berfirman apa? Wa yukhawifunaka billadina min dunihi. Mereka mentakut-nakuti engkau. Nah, barakallahu fikum. Wala sabila ila khalasil qalbi min dhalika illa bidhalik. Nah, ini enggak ada jalan untuk membebaskan kalbu dari belenggu kesedihan, belenggu kegalauan yang terus menyelimuti kalbu seorang hamba. Hamba enggak bisa move on dari hal-hal yang berlaku kepada dia. Berupa ketetapan Allah, takdir Allah yang tidak dia sukai. Ya, maka dua prajurit mengerikan ini, kesedihan, kegalauan, terus akan menyelimuti hamba. Hamba terhalang dari melakukan amal-amal kebajikan. Karena terus terkonang-konang. Ya, kan begitu, lihat orang yang baru wafat. Ya, orang yang baru wafat, kerabatnya. Ini takdir Allah. Dia sedih, gundah gulana. Sedihnya itu berhari-hari. Ya, bahkan bisa berbulan-bulan. Akhirnya kalau dia ketika semangat, ya, dia bisa menghadirkan amal-amal. Ya. Namun ketika karena dia sedih, akhirnya dia malas kemana-mana. Kajian gak mau, baca Quran gak mau. Ya. Semua gak mau. Mungkin yang wajib-wajib ajalah sholat berjamaah ke masjid misalkan. Tapi semuanya udah malas, hilang motivasi. Nah, maka di sini dua pasukan setan, yaitu kesedihan dan kegalauan, telah berhasil mengalahkan dia. Ya. Nah, kenapa? Karena dia tetap dilanda oleh ketidakterimaan, ini sikap gak terima terhadap apa? Kodok dan kodar terkait wafatnya orang yang dicintai misalkan. Nah, paham gak di sini? Wala sabila ila khalasin qalbi min dzalika illa bidzalik. Dan tidak ada jalan untuk membebaskan kalbu dari yang demikian, dari belenggu kesedihan kegalauan, wala balagha illa bidzalik, kecuali dengan demikian, yaitu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dalam hal ini yaitu dengan apa? Menerima qada dan qadar. Ya. Wala balagha illa billah wahdahu. Fa innahu la yusilu ilaihi illahu wa la yadullu alaihi illahu. Ya. Manusia tidak ada yang dapat mencapainya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah semata. Ya, la yusilu ilaihi illahu. Ya. Tidak akan ada yang dapat menghantarkannya kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menunjukkan jalan kepadanya illahu, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Ya. Untuk membebaskan dari belenggu kesedihan dan kegalauan yang bersemayam di kalbu, setelah kalbu ini sedih yang luar biasa karena mendapati hal-hal yang tidak disukai. Naam. Ya. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabatnya, kata Nabi SAW, ala u'allimukum al-kalimati allati takallama biha Musa hina jawaza al-bahr. Ya, bibani Israel, kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa AS ketika Nabi Musa melewati lautan bersama Bani Israel. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Hanya ucapannya. Ini ucapan Nabi Musa. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabarani. Ya. Dari hadis Ibnu Mas'ud. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini kandungannya luar biasa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, milikmu lah segala pujian. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada engkau tempat mengadu. Ya. Wa antal musta'an, dan engkau adalah tempat memohon pertolongan. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-azim, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha azim. Subhanallah. Doanya nih. Nah, mau apalin enggak? Ini Nabi bilang ke sahabat, mau enggak saya ajarin kalian beberapa kalimat yang diucapkan Musa ketika melewati lautan bersama Bani Israel. Kata sahabat, mau. Antum enggak mau. Nah, kalau antum enggak mau, sahabat mau. Mau. Enggak apa, lawas ya. Ntar langsung saya tanya. Ya, Allahumma lakal hamdu. Nah, Allahumma lakal hamdu. Tulis. Faidul ilmi kitabah. Diikat ilmu itu dengan tulis. Gaya-gaya antum kayak Imam Bukhari. Ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wa ilaika al-mushtaka. Wa ilaika al-mushtaka. Ya. wa antal musta'anu, wa antal musta'anu, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Nah, ini ucapin ini. Ya. Mana lagi tadi? Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di mukhtasar ini, "Idza qama al-'abdu fi ayyi maqamin kana wa bihamdihi wa hikmatihi aqama fihi." Apabila seorang hamba berada dalam maqam, dalam kedudukan, fi ayyi maqamin kana, dalam kedudukan apapun, ya, fa bihamdihi, maka dengan memuji Allah, wa bihikmatihi, dengan hikmah Allah, aqama fihi, aqama fihi. Artinya, berkat karunia dan hikmah Allah, dia ditempatkan pada kedudukan tersebut. Jadi Allah yang menempatkannya. Ya, jadi kalau seorang hamba beriktimad, ya, bersandar, bertopang hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia. Ya, Allah akan memberikan taufik kepada dia. Maka Allah akan mencukupkan dia dari segala macam keburukan dan hal-hal yang ia takutkan. Ya. Namun kalau hamba takut kepada makhluk, kepada para mayit yang telah mati, ya, maka dialah orang yang paling pengecut. Ya. Dan segala hal akan menakut-nakuti dia. Nah, oleh karena itulah terdapat asar, ya. Asar ini saya enggak tahu ini bukan ucapan Nabi, tapi ini bukan ucapan Nabi, tapi ini asar. Yang saya enggak tahu adalah ucapan siapa itu. Ada yang menyatakan ini mansub kepada ucapan Umar bin Abdul Aziz yang berkata apa? Man khafa Allah akhafa, man khafa Allah akhafa. Allahu minhu kulli syai. Man khafa Allah akhafa Allahu minhu kulli syai. Man khafa Allah akhafa Allahu minhu kulli syai. Wa man lam yakhfi Allah khafa min kulli syai. Ini maknanya benar. Terkait ini seperti ayat fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu ucapan Umar bin Abdul Aziz, man khafa Allah. Siapa yang khauf kepada Allah, maka akhafallahu minhu kulla syai'in. Ya, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepada dia. Wa man lam yakhfillah, namun siapa yang tidak takut pada Allah, khafa min kulli syai'in. Dia akan takut terhadap segala sesuatu. Ngerti sini lah. Siapa yang hanya takut pada Allah, maka segala sesuatu Allah akan buat takut pada dia. Sebagaimana Umar bin Khattab yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau Umar berjalan di satu jalan dan setan melihat di jalan yang lain, dan kalau setan teruskan dia akan berpapasan dengan Umar, padahal Umar enggak melihat setan, namun setan memilih jalan yang lain daripada berjumpa, berpapasan dengan Umar, walaupun setan tahu Umar gak lihat dia. Kenapa? Karena Allah hadirkan rasa ar-ra'b, rasa takut kepada Umar. Allah hadirkan rasa takut kepada Umar. Allah hadirkan rasa takut Persia Romawi yang banyak ratusan ribu terhadap segelintir sekian ribu dari pasukan sahabat. Nah. Ya, fala takhafuhum wa khafuni. Nah, ini masyaallah. Kuntum mu'minin. Ya. Lam yamna al-abad, lam yamna al-abad, lam yamna al-abad haqqan huwa huwa lahu. Ya. Maka kata Syekh di sini, Allah tidak akan menghalangi hak seorang hamba huwa lahu, yang memang menjadi milik dia. Bal mana'ahu, namun Allah mencegah haknya, hak hamba, ya, liya tawassala ilaihi bimahabbihi fayu'tihi waliyaruddahu ilaihi waliyu'izzahu bitadadduli lahu waliyugniyahu biliftiqari ilaihi waliyajburahu bilinkisari baina yadaihi. Ya, Allah menahan hak hamba tadi agar si hamba tadi bertawasul kepada Allah dengan mencintai Allah, mencintainya, mencintai Allah. Fayu'tiyahu, sehingga Allah akan memberikan hak, hak si hamba tadi kepada si hamba, memberikan kepada hamba. Ya. Liyaruddahu ilaihi waliyizzahu bitadalluli bihi lahu. Allah hendak mengembalikan seorang hamba dan memuliakannya dengan cara agar dia si hamba tunduk kepada Allah, kepadanya. Ya, maka Allah akan waliyugniyahu, agar Allah mencukupkan si hamba tadi, ya, dengan cara dia mengaku, ya, bil iftiqar, dengan cara si hamba mengakui bahwa dia adalah fuqara, fakir, butuh kepada Allah. Ya, butuh kepada Allah. وَلِيُجْبِرَهُ بِالْإِنْكِسَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ, dan Allah hendak menambal sang hamba. Apa maksudnya di sini? Allah maksudnya hendak menguatkan sang hamba dengan cara si hamba mau menginkisar, mengiba kepada Allah. Nah, kemudian, inilah gambaran seorang mukmin. Ya. Seorang mukmin terkadang terhijab dari banyak hal. Untuk apa? Untuk kemaslahatan diri dia. Ya, sebagaimana dokter. Ya, dokter itu mencegah pasien dari beberapa makanan, minuman. Kenapa? Karena dokter khawatir akan dampak dari makanan dan minuman yang jika dimakan oleh si pasien akan memudaratkan si pasien. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencegah kita dari melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena Allah tahu kalau kita lakukan ini dan itu, itu akan memudaratkan kita. Nah, ya, dan Allah ingin memberikan kepada kita ini kemuliaan dengan cara agar kita mengakui kita butuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengibah kepada Allah, dan seterusnya dari yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dapat? Inkisar itu kan artinya dia dikalahkan, dia mengibah kepada Allah, minta dikasihani itu. Berikutnya sudah dibaca belum? Ya, waliwallihi waliwalliyahu bi azlihi asyrafal wilayat. Ini sudah dibaca? Belum. Coba. Coba Anwar baca. Nah, Mas Anwar, hari ini ada makan-makan enggak? Insyaallah, Pak Suheri ya. Asfadal. Bahasa Indonesia ya, gubernur, bupati dimakzulkan, maksudnya apa? Dipecat gitu ya. Nah, yaitu Allah hendak mengangkat derajat hambanya dengan cara menurunkan dari jabatan yang paling terhormat, kekuasaan yang paling terhormat, asyrafal wilayat di dunia. Ya, waliyushidahu hikmatahu bi kudratihi wa rahmatihi bi izzatihi. Menunjukkan kepada hambanya tadi bagaimana kebijaksanaan Allah dalam kekuasaannya dan kasih sayang Allah dan keperkasaan Allah. Wa anna man ahu ata'u wa uqubatahu ta'dibun. Bahwa Allah menahan seseorang hamba ketika dia ditahan dari berbagai hal yang disukai oleh hamba, tapi ditahan itu sebenarnya adalah ataun, itu adalah pemberian. Wah, ini ma'rifat tinggi ini. Ini ma'rifat kelas tinggi ini. Wa uqubatahu ta'dibun, dan Allah menghukum hamba itu ada dalam rangka ta'dibun, pengajaran adab, pelajaran kepada hamba. Ya. Subhanallah. Nyambungkan tuh. Nyambung enggak? Ini baru ini makrifat ini. Allah mencegah kita untuk mendapatkan hal-hal yang kita sukai, itulah ata'un. Itulah pemberian. Dan Allah menghukum kita, itulah ta'dibun, pelajaran. Ya. Perhatikan, segala perbuatan Allah yang Allah firmankan fa'alu lima yurid, Allah menghendaki segala apa yang Allah kehendaki. Pertama, ini semua berdasarkan hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Hikmahnya balighah. Yang kedua, segala perbuatan Allah tidak patut dipertanyakan. Kitalah yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Ya. La yus'alu wa hum yus'alun. Masya Allah. Ya. Nah, ini ya, luar biasa ini. Jadi enggak ada yang sia-sia. Itu semua berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uqubatu ta'dibun ta'dibun lahu. Ini masya Allah. Wa tasritu 'alaihi alihi sa'ikun, ya Allah, sampai ini lagi. Allah memberikan kekuasaan, kekuatan kepada musuh. Musuh kita ya. Sa'ikun yasuluhu ilaihi. Ya. Itu adalah maksudnya sebagai penuntun yang akan menunjukkan jalan kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Masya Allah. Nyambung gak antum sini? Ini baru hakikat ma'rifat ini. Nah, ini subhanallah. Ya. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu mawaqi'a ata'ihi. Dan Allah yang lebih tahu di mana Allah menempatkan jalan kembali kepadanya. Ya. Wa 'alamu haitsu yaj'alu risalatahu. Ya Allah paling tahu di mana menempatkan karunia dan anugerahnya, dan Allah paling tahu di mana harus menurunkan risalahnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladina ajramu saghorun indallah. Wa adabun syadidun bima kanu yamkurun. Ya. Kemudian wa kadzalika. Demikian pula. Ya. Fatanna ba'dahum bi ba'din. Ini ayat ya. Ini ayat. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din yaqulu ha'ula iman Allah 'alaihim min bainina. Demikianlah kami telah uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain supaya mereka berkata, ini musyrikin pembesar Quraisy berkata, apakah orang-orang miskin semacam inilah yang Allah berikan karunia, anugerah, hidayah oleh Allah daripada kita? Ya, maka Allah berfirman, alaisallahu bi'a'lamu bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Nah. Ya. Jadi musyrikin dahulu meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dijauhkan dari para fuqara, dari majelis. Maka mereka mengatakan, ija'alana majlisan, buatkan untuk kami majelis, tapi enggak boleh ngumpul bareng sama yang fuqara. Fuqara ini mesti majelisnya yang khos, VIP, orang kaya, orang kaya, kayak gitu tuh. Udah ada salapnya tuh musyrikin. Nanti kalau ada orang muslimin datang, yang apalagi yang miskin, nah mereka akan menjauh. Dan Rasulullah SAW sempat condong ke situ. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, dua putaran tak Rasul, sedikit manusiawinya. Karena sedang fokus. Karena seolah-olah terikat dengan perjanjian musyrikin Quraisy, kami gak mau disatukan dengan orang miskin. abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma. Abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Ketika datang orang tua buta renta. Jadi seolah-olah enggak suka. Sempat terpedaya. Namun diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wahyu meluruskan. Nah, ini dari salaf ini kalau ngaji khusus enggak mau campur orang miskin. Orang kaya aja. Nah, salafnya siapa? Musyrikun. Musyrikun salaf. Nah, bahwa subhana a'lamu bimahali takhsis. Allah yang lebih tahu tempat ya, penghususan karunia, di mana Allah memberikan karunia hidayah. Faman raddahu al-man'u ilaihi in qalaba ata'an. Ya. Maka faman raddahu al-man'u ilaihi inqalaba ata'an wa man syaghalahu ata'uhu anhu inqalaba man'a. Artinya gini, terjemahan bebasnya, orang yang kembali kepada Allah karena haknya ditahan, maka ya, penahanan itulah anugerah. Penahanan itu inqalaba ata'an, berubah menjadi anugerah. Jadi barang siapa yang ditahan oleh Allah dan menyebabkan dia kembali kepada Allah, dengan sebab dia ditahan rezeki dia, ditahan dari hal-hal yang menyenangkan dia, dia ditahan oleh Allah dengan sebab penahanan ini, ngerti ya istilah mana, maka mana pencegahan dari Allah untuk dia mendapatkan hal-hal yang disukai, akhirnya menyebabkan dia kembali kepada Allah, maka al-mana ini inqalaba ata'an, hakikatnya berubah menjadi anugerah, pemberian dari Allah. Wa man syaghalahu ata'uhu anhu inqalaba man'an. Namun barang siapa yang disibukkan dengan pemberian Allah kepada dia dari dunia, Allah membukakan pintu dunia untuk dia. Allah memberikan kepada dia hal-hal duniawi. Ya, maka apa yang Allah berikan itu hakikatnya sebenarnya adalah al-mana', pencegahan. Nyambung enggak di sini? Ini hakikat ma'rifat ini. Masyaallah. Masyaallah. Ngerti sini? Ini luar biasa ini ya. Ini kalau kita sendiri pun baru teori gini. Nanti dikasih mana oleh Allah, dicegah dari atau kita merasa mana itu adalah mana. Kita diberikan al-ata', pemberian dari Allah, maka al-ata' itu adalah al-ata'. Pemberian itulah pemberian Allah. Dikasih dunia seolah-olah ini nih. Maka kalau dia seperti ini, inilah keyakinan jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah Masail Jahiliyah menyebutkan demikian. Orang jahiliyah menyangka bahwa Allah meridhoi mereka dengan pemberian Allah kepada mereka dari duniawiyah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu." Allah mengatok, memberikan dunia ini kepada siapa saja hamba Allah yang Allah cintai maupun yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Nah, udah nyambung ke sini. Nyambung, ngerti? Ngerti gak Niko? Dimas, ngerti gak? Saiful, ngerti Saiful? Saiful, di mana dari nikah? Ya. Ini bagus buat. Ini hakikatnya atau Saiful? Hah? Bukan, wakil. Bukan atau, hah? Iya lah. Kan jadi anda bisa belajar. Enggak. Enggak khusyuk. Ulu gaya bocah ini. Gak khusyuk. Hah? Sholat jadi gak khusyuk juga? Hah? Yang bener antum. Ngaji aja gak khusyuk, apalagi sholat. Ya gak? Kan ngaji itu interaksi, bisa nanya, bisa kan nggak khusyuk, apalagi sholat. Ya, kan antum nggak dengar jawaban dari Allah ketika antum membaca Alhamdulillahirobbilalamin, antum nggak dengar ketika hamba mengucapkan itu, kata Allah apa? Hamadani abdi, hambaku menyanjungku, dengar nggak? Ya, bisa khusyuk, hah? Bisa khusyuk? Jomblo macam apa antum? Aduh, sabar. Sabar itu ada berapa kemarin di usul Salasa? Kata Syekh Shalih Fauzan, ada 3. Sabrun ala taatillah, sabrun ala maharimillah, sabrun satu lagi ala, ala takdir. Ada 3. Bersabar untuk taat, bersabar menahan diri dari maksiat, bersabar menghadapi ketentuan takdir. Ya. Sabar pul, si pul pula ini aduh pul. Ya, bahwa arada minna al istiqomata, maka Allah menghendaki keistiqomahan, ya, pada kita. Wattikhadha sabila ilaih, dan ya, Allah menginginkan kepada kita untuk menjadikan, menentukan satu jalan menuju Allah. Ya. Wa akhbarana, dan Allah mengabarkan pada kita, anna hadzal murada la yaqa'u hatta yurida min nafsihi bi i'anatina, ha, bi nafsihi i'anatana. Kemudian Allah mengabarkan, menjelaskan kepada kita bahwa istiqomah tidak akan tercapai, tidak akan terjadi, anna hadzal murad, itu murad yang dimaksudkan, yang diinginkan sila istiqomah, la yaqa'u, dia tidak akan terwujud, realisasi, hatta yurida min nafsihi anatana. Ya. Hingga jika Allah menghendaki menolong kita. Ya. Dan memberi kita masyiah. Dan memberi kita masyiah, kehendak lahu, untuk menggapainya. Sebagaimana yang difirmankan, man yasha man wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan, ya, dapat menghendaki menempuh jalan tersebut kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Nah. Ya. Berikutnya, fa in kana ma'al abdi ruhun, nugraha, baca nugraha. Bismillah, qala musannif rahimahullah ta'ala, fa in kana ma'al abdi ruhun, ruhun ukhra, nisbatuha ila ruhihi anisbati ruhihi ila jasadihi yastada'i biha iradatallahi min nafsihi ayyaf yaf'ala bihi ma yakunu bihil abdu fa'ilan fa illa mahalluhu ghairu qabilin lil ata'i wa laysa ma'ahu ina'un yudau fihil ato'u faman ja'a bi ghairi ina'in roja'a bil hirmani fala yanumanna fala yalumanna illa nafsahu. Wal maqsudu annahu sallallahu alaihi wasallam ista'adha minal hami wal huzni wa huma qarinani wa minal ajzi wal kasali wa huma qarinani fa in taqallafa salahul abdi wa kamaluhu anhu imma an yakuna li adami qudratihi alayhi fa huwa ajizun wa an yakuna qadiran lakin la yuriduhu fa huwa kasalun wa yansha'u. Ada cukup dulu. Nanti ya. Siapa? Wayang sa'u an hada ini sifat ini awan tuku li khairi wa husulu kulli syarri wa min dzalika syarri kafiruhu an nafi bi badanihi wa huwa al-jubnu wa annin naf'i bimalihi wa huwa al-kuflu kuma yasha'u lahu min dalika walabatun bihaqin wa liya walabatun daini wa walabatun bibatilin wa huwa walabatun rijali wa kullu hadhi tamaratil ajizi wal kasali wa min hadha qawlu bil hadithi wa kullu hadhihi. Itu samarah khobar dari kullu. Wa kullu hadhihi, hadhihinya mudhaf. Wa kullu hadhihi samaratul ajzi wal kasali. Wa min hadha qawlu bil hadithi sahihi alladhi qada alayhi wa qala hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Fa qala inna Allah yalumu 'alal ajzi walakinna 'alaika bil kaisi. Faidha balabaka amrun faqul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fahada qawlaha ba'da anizihi anil kaisi alladhi laqoma bihi lahudiyalahu ala khamsihi walau fa'alal asbaba summa gulaba summa guliba faqolaha lawaqo'at mawki'uha mawki'aha. Dari mana tadi si Ubraha bacanya? Baikkanlah malam dulu ya. Baikkanlah ma'al abdu ruhun akhroh. Seandainya seorang hamba memiliki roh yang lain, nisbatuha ila ruhihi ka nisbati ruhi ila jasadihi. Maka nisbah hubungannya dengan rohnya yang sudah ada seperti hubungan roh dengan jasad. Yastadai biha iradatullahi min nafsih. Kemudian ia bergantung sepenuhnya kepada kehendak keinginan Allah pada diri dia. Ayyab ala bihi ma yakunu bihi al-abdu fa'ilan, untuk melakukan sesuatu sehingga hamba tersebut dapat melakukan sesuatu hal. Wa ila namun jika tidak, fahammaluhu ghairu qabilin lil ata. Maka jika tidak, maka sang hamba tidak layak mendapatkan anugerah pemberian. Walaisa ma'ahu ina'un, karena dia tidak punya wadah. Yudau fihi al ata, yang diletakkan untuk menampung al ata, yang ata diletakkan dia di dalam yang wadah tadi, al ata pemberian, anugerah, karunia. Paman jaa bi ghairi ina'in raja'a bil hirman fala yulmanna illa nafsa. Maka orang yang datang tanpa membawa wadah, maka dia sesungguhnya berharap kepada sesuatu yang hirman, yang dia pasti dicegah dari mendapatkan hal tadi. Kenapa? Karena dia enggak bisa nampung. Maka kalau begitu, fala talmanna, ya, janganlah dia celah siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Ya. Nah, ini masya Allah ini. Dalam sekali ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ini untuk menjelaskan bahwa seorang mesti melakukan asbab yang bermanfaat. Wadah. Ya. Seseorang tidak boleh meninggalkan asbab. Ina ini asbab, sebab. Ya. Dia mesti bersandar, bertawakal kepada Allah. Ya. Sebagaimana ya. Ketika seseorang tidak bersandar kepada Allah, dia meninggalkan sebab, dia meninggalkan asbab, tidak mau berupaya, dia tidak akan dapat apa-apa. Maka melakukan sebab itulah amalan hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Bersandar pada Allah, amalan dari hadis wasta'in billah. Saya tawakal. Wal maksudu, maksudnya apa? Dari uraian ini, annahu sallam ista'ada minal hammi wal hasad. Bahwa Nabi sallam ya memohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari kegelisahan, kegalauan, gundah dan kesedihan. Ya. Wa huma qarinan. Yang keduanya kesedihan dan kegundahan ini sepasang. Ya. Wa minal ajzi wal kasal. Sebagaimana Nabi juga meminta perlindungan pada Allah dari sikap lemah dan malas. Wa huma qarinan, ini sepasang juga. Fa in takhallafa salahal abdi. Ya. Maka seorang hamba kehilangan salah al-abdi takhallafa, apabila seorang hamba tertinggal, kehilangan kebaikan, gimana terjemahnya ini, seorang hamba kehilangan momen baik, kesempatan baik, atau tidak mencapai kesempurnaan. Fa in takhallafa salahal abdi wa kamalahu anhu, gitu kamalahu ya. Imma ayakuna li adami qudratihi alaih fa huwa ajizun aw yakuna qadiran lakin la yuridu fa huwa kasalun. Jadi kalau hamba ya kehilangan kesempatan untuk berbuat baik atau tidak mencapai kesempurnaannya disebabkan dua faktor, yaitu dia tidak mampu mengerjakan, yaitu ajaz, atau dia tidak punya kemampuan tapi tidak mau mengerjakan, yaitu kasar, malas. Ya. Wa yansha'u min hataini as-sifatain, maka timbullah dari dua sifat ini. Fawatu kulli syai' khairin, kehilangan segala macam kebaikan, terluput dari segala macam kebaikan. Wa husulu kulli syarrin, dan terjadinya segala macam keburukan. Wa min dhalika syarri ta'tiluhu 'anil naf'i biyadaihi. Nah, bi badanihi. Ya. Maka salah satu bentuk keburukan ialah dia mengabaikan, dia mentakdir mengabaikan fungsi badannya untuk menggapai hal yang bermanfaat. Ya. Wa huwa al-jubnu 'ala naf'i bi malihi wa huwa al-bukhl. Dan akhirnya jubn ya, sikap pengecut mengabaikan fungsi hartanya. Ya. Wahwa al-jubnu, itu maksudnya gini. Maka keburukan, di antara keburukan tersebut adalah pengabaian dia terhadap memanfaatkan tubuh dia, yaitu apa? Akhirnya apa? Keburukan tersebut pengecut. Dan akan mengabaikan dia dari memanfaatkan harta dia, yaitu apa? Bukhul, medit, pelit. Ya. Summa yansha'u lahu min dhalika ghalabatan. Kemudian akan muncul dari dia juga, ini disebabkan bersemayamnya ya, kegelisahan dan kesedihan di kalbu. Ya. Ghalabatan. Ghalabatan penguasaan, tekanan orang lain. Ya. Ghalabatun bihaqqin wa hiya ghalabatud dain wa ghalabatun bibatilin wa hiya ghalabatur rijal. Yang pertama tertekan dengan kebenaran. Ya. Yaitu apa? Ghalabatud dain dikuasai oleh hutang dan tertekan dengan kebatilan. Kenapa? Wa hiya ghalabatur rijal dikuasai tertekan oleh orang lain. Ya, ada intimidasi orang lain. Wa kullu hadhihi thamaratul ajzi wal kasal. Semua ini adalah hasil buah dari ya, sikap apa? Sikap ajiz wal kasal. Sikap lemah dan malas. Wa min hadha qawlu sallallahu fil hadis sahih alladhi udhiya alaih. Ya. Terkait dalam masalah ini ya, sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada orang yang telah beliau putuskan ya, putuskan kalah gitu. Wala maka Nabi bersabda, sudah diputuskan, keputusan Nabi tidak menguntungkan dia ya. Maka orang tadi mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil ya, cukuplah bagi ke Allah dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka Nabi SAW ketika mendengar ini langsung menyatakan inna Allah yalumu alal ajiz walakin alayka bil kais. Ya. Fa idza ghalabaka amrun faqul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kata Nabi, Allah mencela kelemahan. Ya. Namun wajib bagi engkau bil kais bersikap bijak. Apabila amrun mengalahkan engkau artinya fa idza balagha wa idza ghalabaka amrun ya apabila sebuah perkara masalah menekan anda ucapkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wakilu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nikmat, nikmat itu fi'il bi'sa. Masa bodoh pun nilai. Gimana ceritanya? Wani hadza qala ba'da ajzihi anil kasal anil kas anil kaisi alladhi law qama bihi la qudiya alahu ala khasmi. Ala khasmi. Khasmi salah. Makan tu apa? Khasmi. Khasmi kan? Buku yang cetakan Saudi Khosmi ketika bertikai malah Khosmi nggak nyambung. Catikan ya. Fahada qalaha, maka orang tadi yang diputuskan Nabi di bahwasanya keputusan Nabi merugikan dia, dia mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil ba'dal ajzihi 'alal kais. Ya. Karena sikap lemah dia untuk bijak, jadi orang tersebut ya, dikritisi karena mengucapkan kalimat tersebut setelah enggan tidak mau bersikap bijak. Ya. Alladzi law qama bihi, yang seandainya dia sudah lakukan dari awal ya, laku dia lahu 'ala khasmihi. Maka tentu laku dia lahu beda dengan laku dia 'ala. Kudia ala keputusan merugikan dia. Kalau kudia lahu keputusan ha, menguntungkan dia. Paham sini? Maka tentulah keputusan akan menguntungkan dia ala khusmi dari perselisihan dia. Kalau fa'alal asbab. Ya, seandainya dia telah melakukan sebab berusaha. Summa guliba, ternyata tetap guliba. Ya. Ternyata tetap dikalahkan dia. Faqala, baru dia mengucapkan kalimat ini. Ya. baru dia mengucapkan kalimat subhanallah wa ni'mal wakil. La waqa'at mauqi'ah, baru berarti tepat mengucapannya. Ya. Kama anna Ibrahim al-Khalil lamma fa'ala al-asbab al-ma'mura biha wa lam ya'jis bi tarki shay'in minha thumma ghalabahu al-'adu wa alqahu fi an-nar qala hasbiyallahu wa ni'mal wakeel fa waqa'at al-kalimatu mauqi'ah fa'asarat asra'a. Sebagaimana kasus Nabi Ibrahim ketika beliau telah melakukan berbagai sebab cara tanpa mengabaikan celahnya sedikit pun, namun ternyata musuh lebih kuat mendominasi dan akhirnya Nabi Ibrahim diputuskan dilempar ke dalam kobaran api. Bahkan beliau berkata hasbiyallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka kalimat ini baru tepat pada tempatnya dan akhirnya apa? Memberikan asar, memberikan dampak, yaitu pertolongan Allah. Ya naruku ribadah wassalaman ala Ibrahim. Kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yawma Uhudin lamma qila lahum ba'da sirafihim min Uhudin inna nasa qad jama'u lahum fakhshawhum fatajahhazu wa kharaju lahum thumma qalu asarat asaruha asaruha. Ini belum dibaca ya? Sama ini naik dua gitu. Ibrahim udah. Hah? Yang mana? Enggak, tadi dibacanya cuma sampai wafat. Demikian pula Rasulullah dan sahabat pada perang Uhud. Ya. Saat pulang dari Uhud tersiar bahwa berita ya, bahwasanya musyrikin Quraisy siap-siap datang lagi. Setelah berpaling dari Uhud sudah pulang, tersiap kabar musyrikin Quraisy mau ngumpul lagi. Inna nasa qad jama'u lahum fakhshawhum, gitu. Tersiap kabar. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Fatajahazu wa kharaju lahum summa qalu fa'asrat asrat. Maka mereka pun mempersiapkan diri, ya. Kemudian mereka keluar, cuma kalau nggak baru kemudian mengucapkan kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil, fa'asarat asaraha. Akhirnya memberikan efek. Cukup dulu kali ya. Nanti kita lanjut di penjelasan. Walihada qala ta'ala umayyat takillah, ya. Ya ja'alu, ya ja'alahu, ya. Sedikit lagi nih ya menuju pasal berikutnya dzikir. Ya, tanggung kalau semangat.